Punya Allah pada waktu penciptaan langit dan bumi ini dibagikan kepada semua makhluknya merata sampai-sampai seekor induk hewan mengangkat kakinya takut terinjak tanahnya. Kurang lebih itu. Kalau sore-sore itu biasanya induk ayam ngapain sore-sore? Ngapain? Sore-sore itu sudah sore itu. Mau menjelang maghrib, apa yang akan terjadi itu ayam? Hah? Dari arahnya, betul nggak? Kalau arahnya belum ketemu, apa yang kita lihat? Perahu wajahnya ini, muka yang ilmunya yang melimpah, betul? Sampai itu betul-betul arahnya telah dia temukan, dan ketika sudah sampai di cara dalamnya di sarangnya, anaknya kalau punya 10 tidur di mana ya? Ketek sana lima, ketek ini lima. Coba lihat. Satu rahmat itu Allah turunkan ke bumi, aku balikan neraka. Sampai-sampai ekor induk hewan mengangkat kakinya, satu terinjak kanan. Apabila hari kiamat telah terjadi, aku gabungkan ke dalam dunia dengan satu ini. Aku bentangkan untuk masuk pada hari kiamat nanti. Saking besarnya rahmatku itu. Sampai-sampai induk memanjang-manjangkan lehernya, berjauh sekali. Karena merasa sepertinya saya juga kesalahan dan ini seperti itu rahmat Allah. Jika makhluk yang kecil itu saja dan hewan itu bagian rahmatnya, maka jelas Allah orang yang di dunia ini tidak mendapatkan rahmat Allah. Benar-benar jelas. Bapak Ibu sekalian yang mulia, saya ulang lagi, Allah menciptakan kita ingin merahmati kita di dunia, puncaknya di sana, puncaknya di akhirat di surga. Karena Allah ingin merahmati kita puncaknya di surga, Allah tidak akan membiarkan kenikmatan dunia merusak kenikmatan puncak kita di akhirat. Saya ulang lagi. Karena Allah ingin merahmati kita puncaknya di surga, sempurnanya di surga, maka Allah tidak akan membiarkan kenikmatan dunia itu merusak kenikmatan akhirat kita. Karenanya datanglah musibah karena kadang-kadang kenyamanan dan kesenangan merusak kehidupan kita akhirat. Setuju? Saya mau bertanya kepada bapak-bapak ini, enggak banyak bergerak karena kasihan teman saya yang sedang terus. Nabi Adam itu tergelincir di surga karena kurang fasilitas atau banyak fasilitas? Banyak fasilitas. Semua makan, kamu minat, air musik, merapat. Walau tak terlambat lagi, saya banyak fasilitas dan kurang. Bukan karena kurang fasilitas yang membuat Nabi Adam alaihissalam tergelincir, tetapi itu banyaknya fasilitas. Karena itu saya sering mengatakan miskin itu ada bahayanya, kaya itu ada bahayanya. Sebagaimana ada manfaatnya. Apa dalilnya? Surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla mendapatkan kesenangan atau mendapatkan kesulitan. Kapan kita merasakan khusyuk dan nikmatnya berdoa kepada Allah? Saat mendapatkan kesulitan atau kesenangan? Halo. Alhamdulillah dan syukur. Mayoritas karena Allah ingin menyempurnakan kebahagiaan kita di akhirat, maka tidak mungkin Allah berikan dunia yang akan merusak akhirat kita. Sebagaimana kita tidak akan memberikan kepada anak kita, ya, ketimakan yang akan merusak masa depannya. Karena dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya Allah menjaga hamba yang beriman dari kesenangan-kesenangan dunia, menjaga maka tidak diberikan. Sebagaimana kalian menjaga orang yang kalian cintai yang sedang sakit dari makanan kesukaannya. Subhanallah. Anak kita kalau lagi sakit, sakit tenggorokan karena tenggorokan, minta sih ini kan dia. Minta teh itu kesukaannya tidak. Karena itu tidak akan kita berikan kepada anak kita kenikmatan yang merusak masa depannya, merusak kesehatannya, sebagaimana Allah tidak akan memberikan kenikmatan dunia kepada orang yang dia cintai jika itu merusak akhirat. Subhanallah. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan, seorang ayah dokter spesial senior, anaknya sakit. Lalu ketika anaknya sakit, dia diagnosa bersama teman-temannya dokter yang lain, ternyata anak ini harus diamputasi satu dari kaki. Kira-kira apakah ayahnya akan memotong kaki anaknya setelah melakukan diagnosa? Dia potong itu. Karena kalau tidak dipotong, kata dia sebagai dokter, itu penyakitnya akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Jalan salah satunya kakinya harus dipotong. Kira-kira dipotong? Dipotong nggak? Demi apa? Demi keselamatan seluruh dunia. Memotong kaki bagi seorang ayah tadi untuk menyakiti anak atau untuk menyelamatkan anak? Untuk menyakiti anak atau untuk menyelamatkan anak? Menyelamatkan. Menyelamatkan sebagian besar dari dunia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih penyayang dari dokter tadi. Kadang-kadang dia ambil dunia dari kita demi menyelamatkan akhirat kita. Memang alangkah indahnya jika kekayaan dunia bersatu dengan keimanan dan ketaatan. Dan alangkah celakanya jika kemaksiatan dan kemiskinan itu bersatu. Memang kita berdoa, Rabbana kaya di dunia lalu nanti akhirat masuk neraka, atau kaya di dunia dan nanti tidak. Kenapa? Karena pertanyaan itu anak TK tahu jawabannya. Karena itu Allah tidak bertanya seperti itu di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Al-Qasas ayat 1, Allah membuat sebuah pertanyaan yang berbeda sekali dengan yang tadi. Karena kalau yang tadi jelas jawabannya. أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. Kalau kita tidak lurus, berarti diperlukan kita. Apa yang ingin katakan? Ingin saya katakan, jika kita telah tertimpa suatu kesulitan dan musibah, itu tanda kita memerlukan. Karena tidak mungkin seorang dokter akan membedah, mengoperasi anaknya yang sakit jika itu tidak dibutuhkan oleh. Maka Allah tidak akan pernah memberikan kepada kita suatu musibah jika kita tidak membutuhkan. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma ya'budullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Subhanallah. Wa kana Allahu syakiran 'aliman. Allah Maha bersyukur dan Maha mengetahui. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, Surah Al-Nisa ayat 147 dalam ayat ini. Ada ayat yang menyentuh saya, sangat menyentuh saya. Surah Al-Nisa ayat 147. Ini perkataan yang digoreng kepada ayat. Kata Nabi Ibrahim kepada ayat, "Ya Abad, perhatikan terjemahan ini. Ini sangat kuat. Ayat ini sangat kuat. Wahai ayahku, sungguhnya aku takut menimpa azab dari yang Maha Pengasih." Saya ulang lagi. "Ya Abad, ini aku ayahmu serta azab minar Rahman." Wahai ayahku, aku takut menimpamu azab dari yang Maha Pengasih. Mestinya dari yang Maha apa ya kalau menyebut azab? Azab. Aku takut menimpamu azab dari yang Maha apa, Pak? Maaf. Ketika disebut azab, pastinya sifat Allah yang mana? Maha perkasa, terus maaf lagi. Maha menyiksa, mustaqim, maha membalas. Tapi Al-Qur'an itu, Subhanallah, menyebut azab, kemudian di sisi rahmat. Wahai ayahku, aku takut menimpamu azab dari yang Maha Pengasih. Karena di dalam Al-Quran ada nikmat lahir, nikmat batin, Mas. Dalam surat Luqman, saya lupa ayat yang dibaca surat Luqman. Wa atbaqa alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Allah melimpahkan kepada kalian nikmat lahir dan nikmat batin. Saya mau tanya, nikmat lahir kira-kira apa contohnya? Nikmat lahir. Apa contohnya? Sehat. Sehat, apa lagi? Mobil. Apa lagi? Rumah. Nah, sekarang ini yang susah ya. Nikmat batin apa, Pak? Iman. Iman. Iman. Apa lagi? Sabar. Ini kan betul jawabannya, tetapi umum sekali ya sudah. Umum sekali jawaban itu. Syekh Nabulsi, seorang syekh dari Suria mengatakan, nikmat batin itu, selain tadi yang Bapak sebutkan dengan semua, adalah musibah. Musibah. Kenapa disebut nikmat batin? Karena luarnya kelihatan jelek. Luarnya jelek. Siapa tahu kamu membenci sesuatu, padahal itu baik. Luarnya buruk, dalamnya mengandung kebaikan. Makanya, Pak, pemberian itu bukan tanda kemuliaan, tapi tanda ujian, Pak. Pencabutan itu bukan tanda pengharaman, Pak, tetapi tanda pengobatan. Saya ulang lagi kalimatnya. Laisa aqwa'i ikraman wala mahi himman wala min aqwa'i imtila'an wa himmani dawa. Bukanlah pemberian itu tanda tanda aku memuliakan engkau, tetapi tanda aku memuji engkau. Bukanlah pencabutan itu tanda aku mengharapkan engkau, tetapi tanda pengobatan. Makanya musibah itu adalah obat. Ini mungkin kalau kita tadi dari awal tidak berangkat dari sebuah akidah yang benar tadi, ini agak berat memahaminya, Pak. Saya mau bertanya, apa itu kadang-kadang saya atau selalu saya? Kan itu kan tadi berangkatnya di situ kan. Allah kan tidak mungkin kadang-kadang melihat, pasti selalu melihat. Allah tidak mungkin kadang-kadang mendengar, pasti selalu mendengar. Maka ulama pun sepakat, tidak mungkin Allah itu kadang-kadang sayang, selalu sayang, tetap tidak. Nah kalau itu selalu sayang, maka memaknai sesuatu yang kelihatannya buruk itu tidak boleh negatif. Kalau tidak percaya, sebelum saya kasih bukti yang ada di Quran, saya kasih dalil juga dalam Quran. Ayat ini kita semuanya hafal ini. Ulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasyaa wa tanzi'ul mulka man tasyaa wa tu'izzu man tasyaa wa tuzillu man tasyaa bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in. Tetapi petunjuknya jangan kita ambil ya. Coba kita perhatikan. Katakanlah Allah memiliki segala macam kekuasaan. Dia memberikan kekuasaan kepada siapa yang benar. Yang kedua ini bertolak mencabut, memberi mencabut. Dia memuliakan siapa yang dikehendaki. Yang ketiga menghinakan, bertolak belakang apa? Kata memberi mencabut memuliakan. Tapi kalimat berikutnya kembali. Biarkan air. Dengan tanganmu yang baik. Kata-kata air tadi, kata para ulama, itu kembali ke sebelumnya. Dia beri baik, dia cabut baik. Dia muliakan baik, dia hinakan. Karena dia menggunakan untuk memuliakan. Dia menjatuhkan untuk meninggikan. Apa pemahaman Bapak tentang lampu merah? Lampu merah itu untuk membatasi perjalanan atau untuk menyelamatkan? Mobil itu pertama kali diciptakan untuk berjalan, untuk bergerak, kan? Bukan untuk berhenti, kan? Tapi anehnya diciptakan di dalam mobil itu sesuatu yang bertolak belakang dengan tujuan penciptaannya awal, rem. Untuk bergerak tapi dibuat rem bertolak belakang. Bertolak belakang. Tapi apa pemahaman kita tentang rem? Penyempitan, kebebasan kita atau penyelamatan? Maka saya tidak memandang musibah itu kecuali sebagai rem dan sebagai lampu merah bagi kita. Oke, itu dalil. Sekarang mari kita lihat fakta sejarah. Dan itu dibandingkan dalam Quran. Kalau Bapak tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, bacalah surat Al-Qalam. Ketika Nabi Musa berguru kepada Nabi Idris. Dan Nabi Musa tak lulus di tiga pelajaran ini. Ini bukan cerita saya, Quran. Baca surat 18 Al-Kahfi. Maka mengapa Al-Kahfi baca dari mana? Belum begitu ini guru agak-agak nyeleneh kalau sama orang sekarang. Kamu kalau mau berguru dengan saya, jangan banyak nanya. Nanti saya jelaskan. Tunggu aja. Kalau orang sekarang makin banyaknya makin kita semua rezeki. Jadi nggak boleh tanya, nanti kita ceritain, ya kita diem aja, bukan aja. Mending pelajarannya itu pelajaran yang tidak kontroversi. Maksudnya, apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Beliau berjalan, ada perang bagus, dibolongin tuh perang bagus-bagus tuh perang, dibolongin. Akhirnya karena masalahnya yang tadi. Nabi Musa protes, ya kan? Nah kata Nabi ini kan jadi, karena kalau jadi murid, jangan banyak tanya. Kemudian ketemu anak kecil, apa yang dilakukan oleh anak kecil? Dibunuh. Jelas, membunuh anak kecil. Burung, protes lagi dari Musa. Tapi apa yang terjadi kemudian? Di akhir cerita setelah Nabi Musa 3 kali gak sabar, oh berarti kamu udah gak pantas jadi murid saya lagi. Sudah melanggar 3 kali, sudah. Gak lulus. Tapi yang ketiga tadi saya mau ceritakan yang tentang itu. Coba lihat, sesuatu yang nampaknya buruk. Dan itu diabadikan di Quran. Ada pun perang. Coba lihat. Ya, semua bangun itu. Itu disebabkan sebentar lagi akan ada penguasa yang zalim merampas seluruh perahu milik nelayan. Maka aku melobangi perahu ini agar sang perahu jadi merasa ini tidak layak untuk diambil karena sudah rusak. Makanya saya lobang ini. Menenggelamkan untuk menyelamatkan itu namanya menjadi kafir. Boleh jadi yang membuat kita sekarang akan dengan mesin musibah, kesulitan hidup itu yang membuat kita masih bertuhan. Andaikan hidup kita semuanya disempurna, maka tidak butuh Tuhan, tidak butuh surga. Tapi ingat sekali lagi, kita tidak boleh minta susah sekali lagi. Doanya Bapak Rabbana Atina fid dunya hasanah wa atina hasanah. Kita awal kekayaan tidak bersatu dengan ketaatan. Selama maksiat miskin lagi. Itu prinsip kita. Dibunuh anak kecil. Diceritakan oleh Nabi Idris. Aku membunuhnya itu karena ini nanti kalau udah besar akan kafir dan mengkafirkan orang tuanya. Maka aku diperintahkan Allah untuk membunuh. Jadi atas perintah Allah. Kemudian dibuka tabirnya itu. Makanya andaikan tabir antara peristiwa yang sudah kita alami ini dibuka oleh Allah, maka kita tidak akan memilih kecuali apa yang sudah terjadi. Saya ulang lagi. Ada yang tapi ini dibuka oleh Allah, kita tidak akan memilih kecuali apa yang sudah terjadi. Makanya para ulama membuat kaidah. Ini agak dalam ya, untuk pemikiran apa kalau belum rata-rata nyambung. Hanya pada seperti ini. Yang belum terjadi tidak mungkin lebih indah daripada yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi itu pasti lebih indah daripada yang mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi itu kapan indah? Kalau sudah terjadi. Karena ketentuan Allah berkait dengan ilmu, berkait dengan hikmah. Maka tidak mungkin suatu musibah mengandung keburukan mutlak. Tetapi musibah itu diberi tugas untuk memperbaiki keadaan. Coba perhatikan ayat Quran. Orang-orang kafir ingin memadamkan cahaya Allah. Justru dengan cara mereka itu Allah menyempurnakan cahaya. Boleh jadi perkembangan Islam di Eropa, orang kafir ikut berkontribusi. tapi bukan karena dia. Betul, bukan karena niat ingin mengembangkan usaha. Apa arti dari ayat Allah inna ma'al usri yusri? Maka kalau kita pahami ini, pertama kita akan bahagia. Di mana dia, di apapun keadaan ini, karena kita paham bahwa yang datang dari Allah tidak ada yang buruk. Itu yang pertama kita akan dapat. Yang kedua, kita bukan hanya akan bersabar seperti manusia, bahkan akan berterima kasih. Karena tidak ada kesenangan yang pantas kita sebut kesenangan jika akhirnya adalah terang. Tidak ada kesulitan yang pantas disebut kesulitan jika akhirnya adalah terang.